Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'ina astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuhah fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu wa iyaakum linnar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-971 dan 972, hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam, khali bi rahmatullah. Pada hadis tersebut, dan hadis itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Isratun Nisa, adab-adab bergaul antar suami istri. Ikhwali wa ikhwatillah makmumah, berkaitan dengan barakallahu fikum, larangan dari menggauli namaraklafi atau istimta' ya, pada selain jalannya. Yaqalibitullah maramakumullah. Yaqalibitullah maramakumullah. Al-istimta' bin nisa' itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, namaraklafikum jalannya, yaitu jalan lahir, itulah yang diperintahkan oleh syariat. Yaqalibitullah maramakumullah. Ada pun yang selainnya ada rincian. Kalau selain itu, barakallahu fikum, selain dari jalan yang telah ditentukan tadi, ada dirinci, barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud adalah dufur, maka haram hukumnya. Kalau selainnya, barakallahu fikum, labas. Demikian disebutkan oleh para ulama. Istimta, biwairihi, biwairil farj, minal qublah. Na'warakallahu fikum. Tak masalah, na'warakallahu boleh. Khalifatullah makmumah. Atau na'warakallahu fikum yang lain-lainnya. Ya, sebagaimana yang ma'ruf ya. Seorang suami bersenang-senang dengan istrinya. Khalifatullah marah makmumah. Jamin barakallahu fikum. Ya. Adapun hadis, dua hadis yang kita sebutkan kemarin. Ini tegas larangan. Nam istimta bidubur. Layajus. Ya khalifatullah makmum haram. Ya khalifatullah marah makmum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, dan diantara barakallahu fikum illah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, akan dilarangnya hal ini barakallahu fikum. Bahwasanya hal semacam itu, al-istimta' barakallahu fikum, baik untuk suami maupun untuk istri, itu barakallahu fikum berfaedah agar kedua-duanya merasakan kenikmatan. Khairu bitrahmakum. Tapi Nah, barakallahu, kalau ya dilakukan pada duburnya tadi, nah barakallahu fikum, maka yang merasakan itu hanya apa? Hanya suami. Sementara istri akan terluput dari kenikmatannya dimaksud. Ya qul inna rahmatakumullahi barakallahu fikum. Ya, dan ini jelas menyelisih nah barakallahu fikum, ya. Dari disyariatkan hanya hal itu. Menyelisih tujuannya. Nah barakallahu. Yang kedua ya qul inna rahmatakumullahi, ya. Dihalalkannya hal itu. Nah barakallahu fikum liyahsulal walad, supaya mendapatkan anak. Ya. Kalau diletakkan pada namarakallahu fikum perkara yang dilarang tadi, maka tujuan itu akan terwujud. Ya, khairatul rahmakumullah, dan masih banyak hal ya khairatul rahmakumullah yang menjadi alasan kenapa itu harus dilarang di dalam syariat. Di antaranya namarakallahu fikum bahwasanya dubur itu mahal qadar. Mahal qadar namarakallahu fikum. Tempatnya kotoran nih khairatul rahmakumullah barakallahu fikum. Sementara kita disuruh untuk an-nadhafah, diperintahkan untuk bersih. Bahkan an-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan termasuk bagian daripada iman. Khairatul rahmakumullah barakallahu fikum. Nah, sehingga jalan tersebut sehingga syariat mengharamkannya itu nah barakallahu mengandung konsekuensi perkara tersebut kotor, dan memang nyatanya demikian wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak selayaknya seorang beristimta bersenang-senang di jalan itu. Jelas ya. Khalifatullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fiik. Kemudian pada hadis yang berikutnya masih dalam pembahasan Isratun Nisa. Khalifatullah warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang akan kita sebutkan ini, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang hakikat wanita yang akan kita jadikan sebagai teman. Nah, barakallahu fiik, hakikat mereka. Ya. Yang mana dari hadis tersebut nah barakallahu fikum, ketika kita nah barakallahu fikum ya ditakdirkan ya mendapatkan pasangan hidup, maka ketahuilah ikhwan fillah rahimakumullah, sifat dasar pasanganmu itu bengkok. Nah, barakallahu fikum. Seperti asal penciptaannya diciptakan dari apa? Di tulang rusuk yang bengkok. Yeah. Ya. Ya qul inna rahmatullahi wa barakatuh. Kalau angku antum biarkan nawarqlafu. Nih. Maka kamu akan nih hidup bersamanya dengan sifatnya yang bengkok. Nih. Ya macam-macam lah nawarqlah yang muncul. Nih. Ya qul inna rahmatullahi yang menuntut bagi kita nawarqlafikum para suami. Ya, untuk bersabar menghadapi kondisi tersebut. Khairatullah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau kamu berupaya untuk meluruskannya, ya, khairatullah keras sedikit, coklek, nah warahmatullahi wabarakatuh, patah. Ya, ya khairatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah warahmatullahi wabarakatuh, hendaknya kita ya saling mewasiatkan pada kita na'amaraqlah untuk berbuat baik kepada apa? Wanita. Demikian ya khanibitullah makumullah. Hadis yang akan kita baca nanti. Jadi ya khanibitullah makumullah. Berwasiat kebaikan untuk mereka berkaitan dengan pergaulan dengan mereka. Na'amaraqlah wa'alaikum. Ya. Ya khanibitullah makumullah. Berkaitan dengan tarbiyahnya mereka. Ya. Berkaitan dengan. Ya. Segala-galanya na'amaraqlah wa'alaikum. Untuk kemaslahatan. Ya. Kedua belah pihak, baik kemaslahatan suami maupun kemaslahatan istri. Ya khairatullah marhamakumullah. Untuk itu sebelum kita baca hadisnya, kita baca dulu hadis ya, yang sebelumnya. Hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Ibnu Abbas. Ya, man hafidhul hadis fal yaqra. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan kita pun meridainya. Ayat Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia mengganggu tetangganya. Halibidin rahmatullahi wastausu bin nisa'i khayra. Dan berwasiatlah ya dengan para wanita itu, kepada para wanita itu dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Dikarenakan mereka tercipta dari tulang rusuk. Inna a'waja syai'in minal zila'i a'lahu. Sungguh tulang rusuk yang paling bengkok ada yang adalah yang paling tinggi, yang paling atas. Khalifatun rahmatullah. Fa'in zahabta liyukimu. Fa'in dahabta tukimuhu kasartau. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Fa'in taraktau lam yazal a'waja. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khayra. Maka berwasiatlah ya, kebaikan kepada para wanita. Qali bin Rahmah rahmakum jalal barakallahu fikum muttafaqun alai wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini disepakati atasnya dan lafadznya milik Imam Al Bukhari. Wal muslimin, dan ia diriwayatkan oleh Muslim, fa in istamta'ta, kalau engkau bersenang-senang dengannya, biha istamta'ta biha iwajun. Maka engkau bersenang-senang dengan wanita itu, ya, dalam keadaan amarakallahu fikum bengkok, ya. Wa in dhahabta tukimuha kasarta. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha. Dan patahnya wanita itu dengan dicerainya dia. Amarakallahu fikum. Dengar fitnah marhamakum syaikh barakallahu fikum. Hadis ini khali fitnah makmumah merupakan ya, hadis yang menjelaskan kita bagaimana kita muasyarah, bergaul dengan istri-istri kita. Ya, khalifatun rahmatullahi yang pertama, sebelum na'amarakullahi fikum kita, ya, sebelum Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya na'amarakullahi fikum, ya, Rasulullah SAW menyampaikan dulu tentang hakikat wanita, bahwa wanita itu amarakulahum diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Khaliwetullah mukmu, sehingga kebanyakan mereka amarakulahum, ya, itu nam di atas sifatnya senantiasa bengkok. Khaliwetullah mukmu, lebih-lebih yang mereka yang enggak ya, diarahkan pada pendidikan agama, ya. Apalagi yang ya, muncul namarakallahu fikum atau yang tumbuh ya, di lingkungan yang kurang baik. Lebih-lebih lagi. Bahkan dalam sebuah hadis, iyakum wa hatur amihan. Kata Rasulullah SAW, iyakum wa hatur amihan. Ya. Namarakallahu fikum. Ya. Hati-hati kamu dari ya, namhatur amihan. Ya, ditanyakan apa itu hatur amihan? Imra'atun, ya. Namarakallahu fikum nabata min makan su au kama qal, yaitu seorang wanita yang nam tumbuh atau nasaat ya, nasaat fi makan su, tumbuh di tempat yang buruk, lingkungan yang buruk. Ya, sudah namarakallahu fikum. Ya. lawang yang pendidikan aja kadang-kadang masih ya nawarakallahu fikum sifat bengkoknya itu masih mendominasi, apalagi yang seperti itu. Maka pantas kemudian Rasulullah SAW merintahkan kepada kita agar saling berwasiat terkait dengan wanita. Bagaimana nawarakallahu fikum cara yang terbaik dalam bergaul dengan mereka. Khairibikun rahmatullahi. Demikian ya khairibikun rahmatullahi. Nah, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan sekali-kali mengganggu tetangganya. Ini sama seperti amarakallahu sabda Nabi alaihi wasallam, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, marakallahu yang muliakan mereka itu dengan tidak mengganggu mereka. Nah, marakallahu fikum. Ya khalibatullah marhamakum syair barakallahu. Tidak mengganggu mereka, entah itu dengan tangan kita enggak gretel terkait dengan apa? Aset-aset tetangga kita. Berkaitan dengan mulut kita, khalibatullah. Afan, mulut kita enggak terlalu banyak mengganggu barakallahu fikum tengah-tengah kita. Kaki kita, semua anggota badan kita, termasuk pula ikhwan fillah rahimakumullah. Termasuk pula barakallahu fikum anak-anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi pengganggu tetangga. Juga termasuk barakallahu istri kita. Jangan sampai menjadi pengganggu tetangga. Ya khairibitullah makmumah. Maka jadikan akurasinya seperti ini. Kenapa amarakallahu fikum? Rasulullah SAW menyebutkan tetangga, kemudian amarakallahu fikum menyebutkan untuk supaya berwasiat dengan istri-istri. Kenapa seringnya amarakallahu fikum yang jadi pemicu terjadinya amarakallahu fikum konflik antar tetangga itu istri-istri. Yo enggak kabeh koyo ngono. Enggak barakallahu. Tapi seringnya seperti itu. Opo nek wis kadung rumpi nek barakallahu fi ngrasani nonggo. Wis macam-macam sing dilakoni kan. Khalifit nang itu perempuan barakallahu. Sehingga banyak-banyak harus kita apa? Kita beri nasihat mereka, kita kasih wasiat kepada mereka. Kita kasih barakallahu fi pendidikan kepada mereka. Dan itu merupakan tanggung jawab kita yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan untuk kita. Untuk memberikan 6 tarbiyah kepada keluarga kita. Ya khairibitun rahmatakumullah. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai segenap kaum mukmin, jaga diri kalian, demikian pula keluarga kalian dari api neraka. Disebutkan oleh para salaf, barakallahu fikum, menjaga mereka dari api neraka dengan apa? Mentarbiyah mereka dan mengajari mereka ilmu agama. Ya khalifitin rahmatakum syair barakallahu fikum. Nah, kata Rasulullah SAW, wastausu bin nisa'i khaira, dan hendaknya kalian berwasiat kepada wanita dengan wasiat yang baik. Khalifat rahmatakum fa innahunna khuliqna minadh dhila. Ini alasannya. Karena asal penciptaan mereka itu dari tulang rusuk yang bengkok, sehingga kebanyakan sifatnya bengkok-bengkok. Khalifat rahmatakum. Nah, kata Rasulullah SAW, fa inna a'waja shay'in min al-dhila'i a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Nah, barakallahu fikum. Paling atas. Khalifatullah makumucin barakallahu fikum. Karena yang paling atas itu nah, barakallahu fikum, lengkungannya itu hampir setengah lingkaran. Bengkok. Pol, barakallahu fikum. Ya khalifatullah makumucin barakallahu fikum. Nah, kalau itu sehingga harus hati-hati. dalam bimbing keluarga kita, dalam bimbing istri kita, betul-betul hati-hati dan penuh dengan siasat. Nih, karena amarah wanita juga punya makar, kan gitu? Ya kalau fitnah rahmah kumucian para klavik harus dengan siasat. Ya kalau fitnah rahmah kumuk, kalau tidak amarah klavik kita juga akan terperangkap dan banyak laki-laki yang kuat-kuat amarah terperangkap dengan tipu daya wanita. Ya kalau fitnah rahmah kumuk, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaskan bahwasanya mereka adalah fitnah dunia yang paling dahsyat. Nih, wanita amarakallahu. Kalau itu sudah mau sehingga harus hati-hati, hati-hati supaya nanti kita bisa meluruskannya, nih, dengan tanpa harus mematahkannya. Dan penuh siasat amarakallahu untuk menghindari dari makarnya. Ya kalau fitin arahimani wa rahmakumusyai'an barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, "Wa idza dhahabta tukimu kasar tahu." Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, kau akan mematahkannya. Nih, itu kalau enggak hati-hati, bisa patah itu amarakallahu. Nih. Kalau wit rahmakmu ada sedikit letupan gitu ya amarakallahu fikum. Nih. Dia akan berbicara. Nih. Dalam keadaan marah barangkali amarakallahu. Nih. Kalau kita rewangi, tadi rewangi ya. Kita tanggapi itu dan amarakallahu fikum akan namarakallahu akan saling saut menyaut namarakallahu. Ya, khalifat rahmanah makumusyal barakallahu. Ya, tapi ya kadang-kadang kita ya terhadap mereka harus tegas kadang-kadang. Ya, pas saatnya tegas ya, pas saatnya ya namarakallahu menggeleder-geleder namarakallahu. Ya, istilahnya namarakallahu fikum ya. Mudharah lah namarakallahu. Ya, mudharah. Ya kalau fitnah rahmah makmum syaitan para kelafik. Ya, demikian ya kalau fitnah makmum. Ya, ketika mereka marah, nawar kelafik jangan diewangi gitu loh, jangan ditanggapi. Jadi akan itu akan jadi besar masalahnya. Ya, asalnya adu mulut, jadi adu tangan. Ya, jadi adu piring nawar kelafik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nih, akhirnya amarakallahu fikum. Nih. Mentoknya cerai. Ceraikan saja saya. Amarakallahu fikum. Biasanya gitu amarakallahu. Ya kalau fitnah rahmakum. Nah. Ya kalau fitnah rahmakum. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Kalau engkau biarkan dia, maka wanita itu akan senantiasa bengkok. Amarakallahu fikum. Maka Rasulullah sekali lagi menegaskan fastausu binisa'i khaira. Maka berwasiatlah kepada wanita itu dengan kebaikan. Ya hadirin rahimakumullah barakallahu fikum. Hadits ini barakallahu fikum diambil banyak faedah oleh Asy-Syaikh Al-Bassam. Barakallahu fikum. Sebagaimana di dalam kitabnya Umdatul Tawdihul Ahkam. Ya hadirin pujian barakallahu fikum. Demikian pula amarakallahu fikum disebutkan banyak faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Ya kalau fitnah makmum. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, tahdzir min adiyatil jar. Ya. Peringatan keras dari mengganggu tetangga. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau fitnah makmum. Karena tetangga itu punya hak yang sangat besar bagi tetangganya. Nah, barakallahu fikum. Hakul ikram. Dan tetangga itu, nah, barakallahu fikum, macam-macam ya. Ya kalau fitnah makmum. Dan seiring dengan bermacam-macamnya tetangga itu, maka seiring pula perbedaan besaran hak yang harus mereka, ya, harus kita tunaikan kepada mereka. Ada tetangga, dia adalah tetangga plus seorang muslim. Maka dia punya hak tetangga punya hak seorang muslim. Ya, ada tetangga itu, di samping tetangga, dia seorang muslim, juga termasuk kerabat kita. Ya, maka besar lagi haknya. Dia punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai seorang muslim, dan punya hak sebagai kerabat kita. Nah, warahmatullahi. Ada yang tetangga, cuma sekedar tetangga saja, bukan seorang muslim, bukan kerabat kita. Nah, warahmatullahi. Ya, maka dia punya hak seorang tetangga. Ya, qalibillah marhamakumullah. Maka kita tunaikan sebagaimana amarakul haknya mereka masing-masing dan posisinya. Naam warakul hafiq. Ya khadifikullah warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tidak boleh kita ganggu. Karena apa? Ada perintah agar kita muliakan. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nih. Fal yukrim jarahu. Perintah dari Rasulullah SAW. Nih. Sehingga perintah untuk muliakan, konsekuensinya, mafhum khulafanya adalah larangan untuk mengganggu. Dan enam, orang yang mengganggu tetangganya dengan hadis ini, itu menunjukkan bahwa orang tersebut naqisul iman, imannya berkurang. Ya, karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu tetangga. Ya khalifatullah marhamukum, sehingga kalau dia mengganggu berarti keimanannya berkurang. Demikian dikatakan Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Naam barakallahu fik. Naam. Disebutkan oleh Syekh, ya, Al-Basam, wiyatul ala anna man adha jarahu bi adha qawli aw fi'li falaysa bi kamilil iman billahi ta'ala wala bil yawmil akhir. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengganggu tetangganya, baik dengan gangguan ucapannya maupun perbuatannya, maka dia bukan termasuk orang yang sempurna keimanannya, yaitu kurang. Baik keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Fa innal iman billahi yahmilu sahibahu ala tiqa'i maharimihi. Dikarenakan keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan membawanya, membawa pemiliknya untuk menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bil yawmil akhir yujibul khawfa min ahwali dhalikal yawm. Sementara keimanan dia terhadap hari akhir itu mengharuskan dia untuk takut dengan kengerian yang terjadi pada hari itu, hari kiamat. Fala yu'dhi jarahu, maka dia pun tidak akan mengganggu tetangganya. Amma man adha jarahu falau kana hina adahu yattasu bil iman ma sadara minhu adha li jarihi. Khalifatullah mukmin barakallahu. Adapun orang yang mengganggu tetangganya, ya, meskipun dia disifati dengan iman, tapi enggak sempurna, na'am warakulah. Ya, kalau seandainya na'am warakulah fikum dia, ya, betul-betul beriman, niscaya tidak akan muncul gangguan dari dirinya terhadap tetangganya. Fa innal iman yahmil sahibahu 'alal qiyam bil wajib wa tarkil muharramat. Dikarenakan keimanan itu akan membawa pemiliknya ya untuk menegakkan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga faedah berikutnya adalah anna atiyatal jar min kabairid dunub. Ya, bahwasanya mengganggu tetangga itu termasuk ya dosa besar. Wa dzalika li anna intifa'al iman an sa'iril maksiyah wa'idun wa'uqubatun. Dikarenakan amarakallahu fikum tertiadakannya iman dari semua kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan 6 ancaman sekaligus uqubah hukuman. Namarakallahu fikum fayantabiku alia ismun au haddul kabiroh. Sehingga tepat untuk diterapkan atas orang tersebut ya. Ya, hukum had atau diberi janji, diberi ancaman dengan dosa yang besar. Walibidnah mukmujian para kelafik. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, wa yu'ayyidu dzalika qaulan Nabi alaihi salatu wasalam, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidaklah beriman siapa saja yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, warakallahu alaikum. Ai min dulmihi wa ghashmihi. Yaitu dari kebolimannya dan dari tindakan ngawurnya. Nah, warakallahu alaikum. Khalifatullah kemudian barakallahu. Ain fawaid hadzal hadis dan termasuk faedah dari hadis ini adalah isbatu yaumil akhirah, menetapkan adanya hari akhir. Wa yatafarru ala hadzal faedah anna man amana bil wal yaumil akhir fa sayahmilu imanu ala tinabil ma'asi khaufan min adzab dzalikal yaum. Nah, barakallahu. Dan bercabang dari faedah ini, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka imannya tersebut akan membawa dia untuk menjauhi kemaksiatan karena takut terhadap adab yang ada pada hari itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawarakallahu Al-Basam tadi. Kemudian yang khalifat indah Allah. Al-Fawaid hadal hadis dan termasuk faedah hadis ini adalah kamaluddinil islami, sempurnanya agama Islam. Haitsu ausa bidhaif khairan. Sebagaimana amarakallahu agama Islam ini mewasiatkan ya terhadap ya umatnya agar perhatian kepada orang-orang yang lemah. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Ya khalifatun rahmatullahi. Seperti wanita. Nah, warakallahu alaikum. Rasulullah SAW sampai menyatakan 2 kali. Sebagai bentuk penegasan agar kita, nah, warakallahu alaikum, betul-betul berbuat baik kepada mereka. Karena mereka itu lemah. Nah, warakallahu alaikum. Lemah fisiknya. Kalau dibanding dengan laki-laki, ya lemah ya. Nah, warakallahu alaikum. Juga lemah akalnya. Akalnya juga lemah. Nah, warakallahu alaikum. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak hanya ini, na'amarakallahu fikum. Ya khalifatullah makum, perhatian syariat Islam ini terhadap yang lemah. Seperti na'amarakallahu fikum. Ya, perhatian syariat ini terhadap anak yatim. Yang ditinggal oleh ayahnya. Ya khalifatullah makum. Sampai dikasih ancaman yang sangat keras bagi mereka yang berani makan harta anak yatim. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman." Sungguh orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Artinya dengan cara yang tidak diizinkan secara syar'i, berarti boleh. Ya, kita makan hartanya yatim kalau pada had, pada taraf kadar yang diizinkan di dalam syariat, boleh. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah secara zalim, yaitu makan pada tingkatan yang tidak diizinkan oleh syariat. Na'amurakullahu fikum. Innama ya'kuluna fi putunihim naro. Ketika dia makan harta anak yatim dengan zalim itu, dia hanyalah makan, masukkan ke dalam perutnya api neraka. Wal'iyadu billah. Wasayaslawna sa'ira. Dan kelak dia akan, mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wal'iyadu billah. Demikian pula pada wanita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan agar kita bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita itu dengan cara yang ma'ruf. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka, semisal wanita-wanita yang lain untuk dibekali dengan cara yang baik. Demikian al-barakallahu fikum. Perhatiannya agama Islam kepada si lemah, yang lemah. Menunjukkan akan al-barakallahu kesempurnaan agama ini. Bahkan orang-orang miskin al-barakallahu. Itu diperintahkan agar kita na'amarakullahu fikum nyantunya. Dan ketika mereka harus datang kepada kita, tak sayangin, enggak sampai datang kepada kita, kita segera kasih. Kalau sampai datang kepada kita na'amarakullahu fikum, enggak boleh kita bentak. Khalifatin rahmakum jalan barakullahu fikum. Khalifatin rahmakum. Ini menunjukkan akan sempurnanya agama Islam ini. Haitsu awsa bil dha'if khairan faqala astawsu bin nisa'i khaira. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala shakka anna an-nisa'a dha'ifatun fil aqli wat-tin. Tidak diragukan bahwasanya wanita itu adalah makhluk yang lemah. Lemah akalnya, lemah agamanya. Ya qalibit rahmukum. Buktinya akan lemahnya akal mereka, saksi di kalangan mereka itu separuh dari kalangan laki-laki. Kalau laki-laki satu orang, perempuan, dua orang. Adapun lemahnya na'amarakallahu fikum agama mereka, karena mereka haid. Ketika haid, mereka enggak puasa, enggak sholat. Ini betulah kemujaan barakallahu fikum. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, ma ra'aitu min nas kinna kisati aqlin wa tinin adhab bil birrul hazim min ihda kunna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasalam, tidak pernah aku melihat makhluk yang lemah akalnya, lemah agamanya, lebih bisa menguasai barakallahu fikum seorang laki yang kuat daripada kalian, salah seorang di antara kalian wahai para wanita. Na'barakallahu fik. Ya khalifatun rahmakum. Demikian ya khalifatun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa anta idza ta'ammalta ad-din al-islami wajadtu qad ausa bi kulli dhi dha'fin. Dan engkau jika memperhatikan agama Islam ini, na'barakallahu fikum, engkau akan dapati agama ini banyak mewasitkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Faqat awsa bil aitam. Agama ini mewasiatkan kepada anak yatim, amar wa awsa bil fuqara wa awsa bi abna isabil. Kullu dhalika li anna amsal haula'i yahtajuna ila ra'fatin wa ri'ayatin. Semuanya itu amar dikarenakan semisal orang-orang tadi, anak yatim, ibnu sabil, fuqara wal masakin. Semuanya butuh perhatian dan butuh kasih sayang. Na'barakallahu fikum. Ya qaribatun rahmakum. Demikian ya. Kemudian ikhwan fillah makmumah, termasuk faedah hadis ini adalah bayanu ma mannallahu bi 'alal ummah. Min mukhalafati 'adatil jahiliyah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan akan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini dari berupa amar qolafikum penyelisihan terhadap kebiasaannya orang jahiliyah. Nah, amar qolafikum orang jahiliyah ma'ruf na amar qolafikum kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa'dul banat sedadi kebiasaannya. Apa wa'dul banat? Mengubur anak wanita hidup-hidup. Wa'dul banat. Ya qolifat rahmakum. Bahkan enggak sekedar na amar qolafikum wa'dul banat ya. Bahkan anaknya yang ketika dia khawatir dan takut miskin pun mereka bunuh namorokolawi karena takut mereka makan bersama dia. Tak sekedar laki-laki, tak sekedar apa perempuan, bahkan laki-laki juga namorokolawi. Ya, kalau fitnah mana mukjizat porokolawi itu kebiasaan mereka. Nah, mereka juga punya kebiasaan, ya, menghinakan wanita, ya. Termasuk menghinakannya apa penghinaannya mereka amarakallahu fikum ya diperkenankannya menikah istri bapaknya jadi ketika bapaknya sudah meninggal maka diwarisi istrinya ini penghinaan amarakallahu ya ya qalibatullah marhum dan termasuk amar kebiasaan mereka tidak memberikan warisan kepada wanita karena wanita enggak bisa perang amarakallahu alasannya seperti itu. Maka ini termasuk na'amaraqla anugrah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ajaran Islam itu menyelisih kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah dalam bab ini. Khalifat Mbah Mekumah. Kemudian na'amaraqla wikum. Faedah berikutnya. Husnu ta'limir Rasul alaihi salatu wassalam. Indahnya pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Wadari kapital fil amsal. Yang demikian itu dengan memberikan permisalan. Permisalan-permisalan yang bisa mendekatkan pemahaman. Kalimat rahmatmu seperti ini ya, rahmatul rahmatmu jangan barakallahu fikum. Ya, patahnya seorang wanita, ya, itu dimisalkan dengan patahnya tulang. Ya, ini permisalan yang sangat luar biasa, tepatnya nama barakallahu. Ya, dan memang seperti itu kenyataannya. Jadi wanita nama barakallahu sudah dicerai itu. Itu bagaimana tulang yang patah amarakallahu. Nih. Kalimat Allah makmum, telah nyambung. Itu masih akan ada bekasnya. Nih, bekas sekali amarakallahu. Ya kalimat Allah makmum syal barakallahu. Enggak bisa pulih sedia kala itu enggak bisa. Kalimat Allah makmum. Sehingga betul-betul harus hati-hati amarakallahu fikum dalam bab ini. Kalimat Allah makmum. Jika pan wis no pemen dan harus melakukan itu, maka cerai itu merupakan alternatif terakhir. Nih, alternatif terakhir. Nih, ya qalibat rahmukum. Kalau itu dilakukan, maka itu sebagai solusi insyaallah. Nih, ya qalibat rahmukum. Tapi kalau sidik-sidik cerai, ini nam kasihan. Nah, warakallahu fik. Ya qalibat rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Yang berikutnya, faedah annan nisa khuliqna min dila. Puasnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang dimaksud adalah ibu kita, Hawa. Na'barakallahu fikum. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam. Khairatullah mukmujan barakallahu. Kemudian faedah berikutnya yang bagi lirrajul ayyasfiru ala iwajil mar'ah hadha wa. Na barakallahu. Ya. Terkait dengan ma'asaratun nisa. Ini na'amaraqlahu fikum. Seyukinya bagi seorang lelaki untuk bersabar menghadapi bengkoknya wanita. Taqarifitullah marhamakumusya'al barakaw. Betul-betul sabar. Itu seperti yang kita sebutkan tadi. Na'amu'arakulahafikum. Ya, karena sifatnya yang sifat dasarnya yang seperti itu. Ya, akan munculkan perkara-perkara yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Ya, sehingga kita enggak harus na'amu'arakulah senantiasa menanggapi. Ya. Ya qalibatlah apa yang muncul dari mereka. Upayakan untuk ditanggung, disabari. Na'amu'arakulah. Kalau seperti itu antum bisa melakukannya insya Allah. Ya. Bahtera rumah tangga suami istri itu akan bisa berjalan dengan baik. Na'amu'arakulahikum. Kalau tidak biasanya na'amu'arakulahikum. Ya. Hal semacam itu bisa menjadi pemicu. Sehingga bahtera itu akan pecah. Dan terjadi yang namanya ya, perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ya qalibatun rahmakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya. Kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.